Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Rosari rahimani wa rahimakumullah. Mulai kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan membaca dan mentelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita sampai di hadis yang ke-264 atau di sejumlah hadis 262, 263 dan 264. Di hadis 262 dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan orang yang merawat anak yatim di surga itu hakada seperti ini. Nabi berisyarat dengan jari telunjuknya dan jari tengah. Wafaroja bainahuma, dan Nabi merenggangkan, sedikit merenggangkan di antara kedua jarinya tersebut. Diriatkan oleh Al-Bukhari. Yang dimaksud dengan kafilul yatimi adalah al-qa'imu bi'urusihi bi'umurihi, adalah orang yang mengurusi, menangani urusan si anak yatim. Ya, baik urusan makanannya, makannya, pakaiannya, sekolahnya dan seterusnya. Kemudian hadis yang ke-263 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafilul yatimi, orang yang merawat anak yatim, lahu, baik anak yatim tersebut adalah keluarganya, auli ghairihi, atau orang lain, tidak ada hubungan darah dengannya, ana wa huwa kahataini fil jannati, maka saya dan dia seperti dua jari ini di surga. Salah satu perawi hadis yaitu Malik bin Anas berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, diriatkan oleh Muslim. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan anak yatim lahu artinya adalah kerabatnya, sedangkan anak yatim li ghairihi itu artinya adalah al-ajnabiyu minhu, adalah orang lain dan bukan sanak kerabatnya. Maka yang dimaksud dengan anak yatim ini dirawat oleh kerabatnya sendiri, semisal dia dirawat oleh ibunya sendiri. Karena yatim ditinggal mati oleh bapaknya, kemudian dia ikut dan dirawat oleh ibunya. Ini termasuk, maka ibu dalam hal ini termasuk dalam hadis ini. Maka ibu yang merawat anak suaminya setelah suaminya meninggal dunia dan anak tersebut masih kecil dan belum balig, termasuk dalam hadis tentang keutamaan merawat anak yatim. Atau dirawat oleh kakeknya, atau dirawat oleh saudaranya, misalnya kakaknya yang tertua, atau yang lainnya, au ghairuhum min qarabatihi wallahu a'lam, atau kerabatnya yang lain. Kemudian hadis di hadis 264 dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukalah orang miskin yang hakiki, orang miskin yang ngemis, yang minta-minta, yang tarudduhu atamratu wa tamratani, yang satu butir kurma atau dua butir kurma itu sudah cukup untuk membuatnya pergi, atau satu suapan dan dua suapan itu sudah cukup untuk membuatnya pergi. Inama miskinul ladzi yata'affafu, miskin yang hakiki adalah yang tidak minta-minta, padahal sebenarnya dia membutuhkan bantuan. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka Nabi sampaikan dalam hadis ini, kalau orang miskin itu minta-minta dan ngemis-ngemis, dia sebenarnya tidak miskin, karena nanti banyak yang bantu. Nanti banyak yang tahu keadaannya, banyak yang bantu, tidak sedikit yang ngasih, sehingga jadinya dia tidak miskin. Miskin yang tulen miskin adalah orang yang kekurangan, namun dia menjaga kehormatan sehingga tidak minta-minta. Ini betul-betul miskin dan kekurangan, karena orang tidak tahu kalau dia, kalau orang tersebut membutuhkan bantuan. Wa fi riwayatin fi sahihain, dalam riwayat yang lainnya yang juga dihadkan Bukhari dan Muslim, Nabi katakan, bukalah seorang miskin yang keliling minta-minta pada banyak orang, sehingga satu atau dua suapan, satu butir kurma atau dua butir kurma itu telah membuatnya pergi. Akan tapi miskin yang hakiki adalah alladzi la yajidu ghinan yughnihi, yang tidak mendapatkan harta yang mencukupinya, namun wala yuftanu bihi, namun juga dia tidak diketahui kalau dia kekurangan, sehingga kalau diketahui maka dia diberi sedekah, maka dia tidak minta-minta. Wala yakumu fas'alan nasa, demikian juga dia tidak ngemis minta-minta. Ya, penjelasannya Imam Nawawi rahimallahu taala menyebutkan dalam kutipan hadis-hadis di atas, hadis dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, aku dan orang yang merawat anak yatim itu seperti ini. Nabi berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Maka beliau berisyarat dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Jari telunjuk adalah jari yang terletak antara jari tengah dan jempol. Dalam bahasa Arab, jari telunjuk ini memiliki sejumlah nama. Yang pertama, jari telunjuk disebut dengan sababah. Dari kata-kata sabun yang artinya mencela. Kenapa orang Arab menyebut jari telunjuk dengan sebutan sababah? Karena umumnya orang akan berisyarat dengan jari telunjuk ketika mengumpat-ngumpat orang lain, mencela orang lain, mendasar-dasarkan orang lain, dasar begini-begini, itu pakainya jari telunjuk bukan jari jempol. Faida sabba saksan, maka jika orang itu mencela atau ngumpat-ngumpat orang lain, dia maka dia akan berisyarat mengucapkan kata-katanya dan berisyarat dengan jari telunjuk. Yang kedua, nama lain dari jari telunjuk adalah sabahah, diambil dari kata-kata tasbih. Nah, orang Arab menyebut jari telunjuk itu dengan sabahah karena umumnya orang berisyarat dengan jari telunjuk ketika bertasbih. Nah, kapan diantaranya adalah isyarat ketika sholat itu menggunakan jari telunjuk. Nah, kapankah isyarat dalam sholat? Ya, tentu isyarat dalam sholat itu ketika duduk, ketika posisi gerakan duduk. Nah, duduk yang mana? Maka kalau Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala berpendapat, duduk yang di situ ada isyarat itu dua duduk. Yang pertama adalah duduk di antara dua sujud, dan yang kedua adalah duduk tasyahud, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Ya, meskipun kalau untuk tempat yang pertama yaitu isyarat saat duduk di antara dua sujud, maka pendapat beliau ini menyelisihi pendapat mayoritas yang sangat banyak dari kalangan para ulama. Dan kesimpulannya, pendapat beliau untuk isyarat di antara ketika duduk di antara dua sujud adalah pendapat yang kurang kuat. Bahkan Sebakar Abu Zaid memasukkan pendapat beliau ini di bukunya La Jadida Fi Ahkamis Salati. Maka yang tepat ketika duduk di antara dua sujud itu tidak perlu ada isyarat jari telunjuk. Namun kita baca, oleh karena itu seorang muslim berisyarat dengan jari telunjuk dalam sholatnya ketika dia duduk di antara dua sujud dan berdoa Rabbighfirli warhamni. Gimana cara berisyaratnya? Setiap kali ada kalimat doa, dia naikkan, dia angkat jari telunjuknya. Dan isyarat dengan jari telunjuk satu jari itu mengisyaratkan tauhid, mengisyaratkan keesaan Allah Azza wa Jalla, atau mengisyaratkan bahasanya Allah ada di atas sana. Kemudian yang kedua, wa kadzalika aidan, demikian juga yang kedua, isyarat dengan jari telunjuk dilakukan fi tasyahud, ketika tasyahud, yaitu tepatnya ketika kalimat doa assalamu alayka ya nabiyyu, demikian juga assalamu alayna, Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma barik ala Muhammadin, fi kulli jumlatin du'aiyatin, di setiap kalimat doa. Maka seorang muslim berisyarat dengannya isyarat untuk menunjukkan yang pertama Allah ada di atas sana, kemudian yang kedua mengisyaratkan keesaan Allah. Maka tasyahud itu ada isyarat dengan jari telunjuk, dan maknanya kata beliau mengandung dua hal, mengisyaratkan kalau Allah itu ada di atas sana dan tidak di mana-mana, kemudian yang kedua mengisyaratkan bahasanya Allah adalah zat yang esa. Nah, gimana cara isyarat? Cara isyarat dengan jari telunjuk saat tasyahud. Maka cara isyaratnya ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan nampaknya tidak ada dalil yang tegas, gamblang sekali dalam masalah ini, sehingga ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Karena tidak ada dalil tegas, gamblang sekali dalam masalah ini, maka ini masalah yang longgar. Silakan dan monggo mengamalkan yang biasa diamalkan. Maka ada yang berpendapat, pendapat yang pertama mengatakan bahasanya isyarat itu sejak bacaan tasyahud, sejak attahiyatulillah wassalawatu wattayyibat dan seterusnya sudah berisyarat. Demikian ini sebagaimana diantaranya kita jumpai di Sifat Salatin Nabi karya Al-Albani. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat Syafi'iyah yang mengatakan bahasanya isyaratnya sejak kalimat syahadat. Begitu asyhadu an la ilaha illallah, maka berisyarat terus sampai akhir, sampai selesai. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat mazhab Hambali, dan ini yang tadi kita baca, yang tadi kita baca dan yang disampaikan oleh Syekh Muzaimin rahimallahu taala. Kalau Hanabilah itu naik turun, isyaratnya naik turun. Ini kalau mazhab Hambali, isyaratnya naik turun dan dinaikkan setiap kalimat doa. Setiap kalimat doa. Jadi tadi dikatakan fi kulli jumlatin du'aiyatin yushiru biha. Maka attahiyatu lillah itu masih diam. Attahiyatu lillah wa shalawatu wa thayyibat. Kemudian kemudian ada kalimat doa, assalamu alayka ayyan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah, diam. Asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh, Allahumma salli ala Muhammad. Maka ketika ada kalimat doa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad. Nah, nanti ketika ada doa dinaikkan lagi. Ya, maka ketika ada kalimat doa dinaikkan lagi. Setelah kalimat doanya selesai, turun. Maka ini yang disampaikan oleh Syaikh Ibnu Taimin rahimallahu taala. Kemudian yang keempat, ada yang naik turun di setiap kata-kata Allah. Naik di setiap kata-kata Allah. Sehingga misalnya attahiyatu lillah terus turun. Attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, gitu. Setiap ada kata-kata Allah itu dinaikkan. Setelah Allahnya selesai, turun. Itu ada minimal 4 varian dalam isyarat. Dan kesimpulannya, tidak ada, sebatas yang saya tahu, tidak ada dalil yang sangat gamblang dalam masalah ini. Maka kita patut berlapang dada ketika melihat yang beda. Dan tidak perlu memandang sinis atau kemudian komentar sinis, komentar miring dalam masalah ini. Silakan masing-masing orang, masing-masing kita beramal dengan yang biasa diamalkan, dengan bersikap toleran dan nyaman dan nyantai dengan pihak-pihak lain yang amaliyahnya dalam masalah ini berbeda. Kemudian wa faraja bainahuma, ketika Nabi berisyarat, pada asalnya kemudian didekatkan, kemudian dibenggangkan dikit. Dibenggangkan dikit. Artinya qarna bainahuma, dilekatkan, digandengkan, wa faraja, kemudian dibenggangkan atau direnggangkan sedikit. Artinya orang yang merawat anak yatim akan bersama Nabi di surga dan itu dekat dengan Nabi. Maka dalam hadis ini terdapat motivasi untuk merawat anak yatim. Dan merawat anak yatim maknanya adalah melakukan hal-hal yang yuslihuhu, yang memperbaiki dia. melakukan hal-hal yang meningkatkan dirinya. Kalau diterjemahkan dengan memperbaiki itu kayaknya sudah rusak. Padahal ya ini anak kecil ya. Jadi melakukan hal-hal yang yuslihuhu, terjemah letter lucknya memperbaiki, namun kalau bahasa Indonesia memperbaiki itu kesannya berarti sudah rusak. Padahal ya tidak mesti demikian. Jadi mungkin terjemah lainnya adalah melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas dirinya. Fi dinihi wa dunyahu, kualitas agamanya, ketakwaan dan kesalehannya, dan kualitas dunianya. Maka gimana anak yatim ini bisa baca Quran, bisa wudu yang benar, bisa sholat yang baik, dan seterusnya. Atau meningkatkan kualitas dunianya, bisa sekolah sehingga bisa baca tulis, bisa tahu bahasa Indonesia, tahu ini dan itu, atau kemudian punya skill sehingga nanti bisa tidak harus cari kerja namun bisa bikin pekerjaan. Nah ini dua sisi ini. Bima yuslihu fi dinihi, maka orang yang merawat anak yatim itu melakukan hal-hal yang meningkatkan kualitas si yatim ini dari aspek agama. Ya, dengan adanya tarbiyah, adanya pendidikan, adanya taujih, adanya arahan-arahan di momen-momen tertentu, kemudian wa ta'lim, dan adanya proses pengajaran dan semacam itu. Dan yang meningkatkan kualitas dirinya dari aspek dunia, semisal aspek fisik. Maka dunia di sini mencakup aspek fisik, sehingga terpenuhilah kebutuhan makan, minum, dan tempat tinggal. Dan catatan yang penting, kalau merawat anak yatim itu dalam bentuk tinggal di rumah orang yang merawat, maka kalau anak yatim ini sudah baligh, perlu disadari ada status dia, kalau bukan tidak memiliki hubungan darah dan kemahraman, karena dia anak yatim orang lain, maka harus diingat ada ketentuan dan batasan dengan orang lain. Ya, dia ya tidak bisa kemudian selonggar dulu ketika masih anak-anak dengan ibu asuhnya atau dengan anak-anak dari orang tua asuhnya gitu. Sehingga ya boleh, mungkin teknis praktisnya atau solusi praktisnya ya nanti kemudian dikoskan atau ditempatkan di rumah yang berbeda supaya tidak terjadi pelanggaran aturan agama jika masih tetap tinggal bersama yang merawat atau bapak dan ibu asuhnya. Kemudian yatim atau anak yatim itu batasannya adalah baligh. Maka jika anak yatim tadi sudah baligh, sudah genap 15 tahun, masuk tahun ke-16 pakai kalender Hijriah, maka hilang statusnya sebagai anak yatim. Namun jika belum baligh, inilah yang disebut anak yatim. Dan anak yatim itu jika ditinggal mati oleh ayahnya, jika ditinggal mati oleh ibunya, sedangkan ayahnya masih hidup, maka dia bukan anak yatim. Karena yatim ini berkenaan dengan ada tidaknya orang yang bertanggung jawab untuk nafkahnya. Nah, dalam aturan Islam yang berkewajiban menafkahi adalah ayah, bukan ibu. Kata orang, ya, perempuan, istri itu semestinya jadi tulang rusuk dan bukan tulang punggung. Kalau tulang rusuk jadi tulang punggung, patah dia. Kemudian demikian juga hadis setelahnya, isinya adalah pahala orang yang mengurusi anak yatim dan mendidik anak yatim. Sedangkan hadis yang ketiga, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyampaikan, orang miskin bukanlah orang yang cukup dengan satu atau dua butir kurma, satu atau dua suapan nasi, satu bungkus nasi atau dua bungkus nasi telah menyebabkan dia pergi. Nah, sudah dikasih kemudian pergi. Berarti apa maksudnya? Ngemis. Ya, dikasih 2.000 atau 1.000 kemudian pergi. Namun miskin yang hakiki itu yang tidak minta-minta. Artinya, yakni miskina, yang dimaksud dengan miskin bukanlah pengemis yang minta-minta, yang ngemis dan minta-minta pada banyak orang, sehingga satu atau dua suap makanan itu telah membuatnya pergi. Artinya jika engkau berikan padanya satu atau dua suap makanan, satu butir kurma atau dua butir kurma, engkau telah bisa membuatnya pergi berlalu. Non miskin yang hakiki adalah yang tidak minta-minta. Maka miskin yang hakiki itu sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 273. Yahsabuhumul jahilu aghniyaa minat ta'affuf. Orang yang tidak kenal betul orang itu mengira ini orang kaya. Orang yang tidak kenal, tidak tahu kesehariannya, itu akan mengira dia ini orang yang berkecukupan. Kenapa kok bisa demikian? Minat ta'affufi. Karena dia betul-betul menjaga kehormatan. Artinya dia tidak minta, baik pakai bahasa isyarat, apalagi bahasa vulgar, bahasa tubuh, itu semuanya tidak. Sehingga orang yang gak kenal, baru ketemu sekali, dua kali, ngira dia ini orang yang berkecukupan. Orang yang tahu kalau dia memang betul-betul orang yang miskin, yang sudah betul-betul kenal, jadi tetangganya, tahu rumahnya kayak apa, makanan apa yang dibawa ke dalam rumah. Nah, ini. Nah, yang maka miskin yang hakiki adalah yang sebagaimana di Al-Baqarah 273. Hada wal miskinu haqiqatan, inilah miskin yang hakiki. Dia tidak ngemis sehingga diberi. Demikian juga dia bukan hanya tidak ngemis. La yufattonu lahu. Tidak diketahui kalau dia itu miskin. Artinya secara penampilan fisik dia tetap tidak menampilkan memelas gitu. Maka miskin yang hakiki itu tidak minta. Demikian juga tidak bisa ditandai. Tidak bisa ditandai. Nah, kalau minta ya ada yang ngasih. Kalau bisa ditandai, nanti ada orang yang iba dan ngasih. Sehingga orang mengatakan afa kafa, ya, karena menjaga diri, maka dia maka orang pun menahan untuk memberinya, memberi kepadanya. Ma yudra anhu, tidak diketahui kalau dia itu miskin. Nah, ini yang betul-betul miskin. Nah, miskin inilah yang sepatutnya orang-orang itu, sepatutnya kita itu yatafaqaduhu, mengecek kondisinya. Mengecek kondisinya, mencoba mengetahui sudah berapa hari tidak makan. Itu yang patut dicek. Wa islahu halihi, setelah dicek dan diketahui memang membutuhkan, kemudian kita berupaya melakukan perbaikan. Kemudian kita iba kepadanya dan kita pun memelas padanya. Maka dalam hadis ini terdapat isyarat sepatutnya orang miskin itu bersabar. Dan bersabar untuk menunggu datangnya kemudahan dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menjulurkan telapak tangannya kepada manusia yang boleh jadi mereka memberi atau tidak memberi. Karena seorang itu jika menggantungkan hatinya kepada makhluk, maka diserahkan kepada makhluk. Allah tidak mengurusinya, Allah tidak menolongnya. Sebagaimana terdapat dalam hadis tentang masalah jimat, namun bisa dimaknai tidak hanya berkenaan dengan jimat, namun makhluk secara umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Siapa yang menggantungkan hatinya kepada sesuatu, sesuatu di sini bisa jimat, bisa manusia tertentu yang diandalkan, bisa bisnis tertentu, dan bisa bantuan iba dan belas kasihan orang. Maka siapa yang menggantungkan hatinya kepada sesuatu, maka dia diserahkan kepadanya, dalam pengertian Allah tidak membantu dan menolongnya. Maka jika Anda, yaitu kita, diserahkan kepada makhluk, maka Allah, maka Anda akan lupa dengan Sang Pencipta. Maka sikap yang benar, pasrahkan urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla, gantungkan harapan, kekhawatiran dan tawakal dan sandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, maka Allah akan mencukupi. Sebagaimana firman Allah taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Dan Allah akan mewujudkan apa yang Allah tetapkan. Qul ma amara Allah azza wa jalla bihi, maka semua yang Allah perintahkan, maka Allah akan Allah tentukan, Allah tetapkan, Allah akan mewujudkannya. Tidak ada satupun yang bisa mencegah dan menolak apa yang Allah tetapkan. Maka orang miskin wajib baginya bersabar, wajib baginya untuk ayam tania, untuk menahan diri, tidak minta-minta kepada orang lain. Jangan ngemis kecuali dalam kondisi yang darurat, super darurat. Gimana parameter darurat, super darurat? Parameternya, kata Ibnu Taimin rahimallahu taala, "Idza halat lahul maitatu halal halalahu su'alu." Ini parameternya. Jika halal sudah makan bangkai, nah boleh ngemis. Kira-kira ini seandainya makan bangkai enggak ada makanan, enggak kelaparan atau anak kelaparan. Ini bisa dipastikan kalau makan bangkai halal, maka ya sudah, pergi ke sana dan kemari untuk ngemis boleh. Adapun sebelum level itu, maka selama memungkinkan untuk menahan diri, meskipun hanya makan potongan roti atau separuh dari satu butir kurma, maka idealnya jangan minta. Karena jika seorang itu meminta tanpa kebutuhan mendesak, maka jika seorang itu terus menerus minta sama orang, minta sama orang, minta sama orang, maka nanti pada hari kiamat dia akan datang di padang mahsyar dalam keadaan tidak ada pada wajahnya mus'atul lahmin, potongan daging. Maka tinggal tengkoraknya saja. Ya, wajahnya tinggal tengkoraknya tanpa ada daging di wajahnya. Wal'iyadu billahi. Kenapa demikian dampaknya? Karena dia telah mengkuliti wajahnya sendiri di hadapan banyak orang ketika di dunia. Oleh karena itu, tercelalah orang yang bolak-balik mendatangi orang lain, minta-minta kepada mereka, padahal dia sebenarnya berkecukupan. Buktinya, setelah orang tersebut meninggal dunia, ternyata dijumpai dia punya tabungan yang banyak, beribu-ribu rial misalnya. Tak dijumpai di tempatnya beribu-ribu rial, ya, uang sekarang dan ya, wal aurak, ya, ada emas, bahkan punya perak, punya ya, uang dulu dan uang kertas. Ya, namun nasihat tadi tentu nasihat untuk orang miskin, bukan ditujukan untuk orang kaya. Ini penjelasan tadi itu dalil untuk orang miskin dan bukan dalil untuk orang kaya. Orang kaya gak boleh pakai ini. Terus ngomong sama orang miskin, mas jenengan tuh sabar, jangan minta-minta gitu. Ya, ya, kalau sabar nanti ganjarannya swarga. Padahal itu mau alasan supaya gak ngasih. Nah, itu ini tidak pada tempatnya. Ini dalil untuk orang miskin. Ini asupan konsumsi orang miskin. Kalau orang kaya, ya, kewajibannya atau kemudian konsumsinya adalah ya, marilah empati, marilah peduli, cek mana tetangga yang membutuhkan, terutama yang tidak minta-minta. Ya, kok ternyata padahal realitanya sangat membutuhkan. Nah, itu berikan kepedulian, berikan perhatian kepada orang semacam ini. Ya, kemudian maka beliau mempotret satu fenomena yang dijumpai. Ya, orang yang berkecukupan namun tetap minta-minta. Jika engkau lihat mereka ini yang yang berkecukupan namun minta-minta, karena dia tampilannya memelas, maka Anda akan berkesimpulan dia adalah orang yang sangat fakir. Setelah itu dia membuat ketidaknyamanan pada banyak orang dengan minta-minta, menghadangnya yang jalan dan seterusnya. Dan minta-minta pada banyak orang, walaisa indahum syai'un, walakin yuriduna ayaja'alu buyutahum kal buyutul aghnia. Padahal mereka ini tidak punya kebutuhan mendesak, cuma pengin punya rumah seperti rumahnya orang kaya, punya kendaraan semisal mobil seperti kendaraannya orang kaya, pakaian seperti pakaiannya orang kaya. Fahadas safahun, maka ini ya tindakan yang tidak benar. Ini. Maka kemudian dia menampilkan diri seakan-akan orang miskin padahal tidak. Maka ini masuk ke dalam hadis Nabi. Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta. Orang yang mengesankan diri tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Itu kata Nabi, kala bisi taubai zurin, seakan-akan orang yang memakai dua pakaian atasan dan bawahan, yang itu adalah tipuan dan kebohongan. Yes. Maka di antara pemakai dua pakaian kebohongan adalah orang yang karena mau minta-minta di lampu merah atau yang lain, maka berpakaian dengan bukan pakaian sesungguhnya. Ini pakaian kebohongan. Pakaiannya itu maknanya saya orang paling miskin gitu, pakaiannya maknanya demikian. Padahal ternyata berangkat kerja pakai motor ninja, cuma ditaruh di ya, di tempatnya yang strategis, habis itu kemudian melakukan aksinya. Nah, ini tidak benar. Ya, sikap yang benar dalam merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Maka jika memang memang kondisi ekonomi pas-pasan, maka sesuai dengan keadaan Anda. Jika berkecukupan, maka sesuai dengan keadaan Anda. Maka sesuaikan gaya hidup dengan kemampuan. Nanti akan bahagia. Yang bikin ngeluh tiap hari itu karena gaya hidupnya disesuaikan dengan gaya hidup orang lain dan bukan gaya hidupnya sendiri, apa kebutuhannya dan kemampuannya. Adapun ikut ikutan orang kaya dengan mengatakan saya ingin punya mobil besar, punya kendaraan yang besar, ingin rumah yang mewah, ingin punya karpet yang bagus, kemudian minta-minta pada banyak orang, baik minta-minta secara langsung sebelum beli ini dan itu yang Anda inginkan, atau beli dengan cara kredit, setelah itu mengatakan saya punya utang, tolong bantu saya punya utang kreditan mobil belum lunas, kreditan motor belum lunas, atau semacam itu. Maka ini sama ngemis ini. Nah, kata beliau ngemis itu ada dua model, ngemis langsung minta-minta pak, sedekah-sedekah, ngemis tidak langsung, beli kredit, habis itu kemudian aduh punya beban kreditan banyak, saya sama teman kantornya cerita kayak gitu, sama teman masjidnya cerita seperti itu, ya Allah ini sudah hampir deadline ini, mau pakai duit apa lagi untuk bayar angsuran ya, nah, cerita-cerita seperti itu. Nah ini juga ngemis, ini statusnya juga saya kredit rumah gitu, KPR untuk dan cerita kesana kemari supaya dibantu. Nah, ini juga ngemis dengan model tidak langsung. Kullu hadza khata'un 'azimun, ini semua adalah kesalahan besar. Cukupkan diri dengan yang ada ya, sebagaimana yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, dan mintalah kepada Allah agar Allah berikan kepada kita rizki yang tidak membuat kita sombong, rizki yang menyebabkan kita berkecukupan sehingga tidak perlu menghibah dan berharap belas kasihan orang lain. Nas'allana wa lakum taufik wassalam. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa arda'ana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.